Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang kedua kali ini Allah jalla subhanahu wa ta'ala memberikan bantuan untuk kita bisa mewujudkannya, memberikan pertolongan untuk kita bisa melakukannya. Harapan tentunya hanya kepada Allah Jalla wa'ala kita menggantungkannya. Karena dia Allah Jalla wa'ala as-samadu, yang tertuju dan dimaksud dalam semua hawaijul abad, hajat-hajat hamba ini semuanya tertuju kepada Allah Jalla Subhana. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima apa yang telah kita selesaikan dari ibadah salatul asr, mengharap pula kebaikan yang kita lakukan pada sore hari ini dibantu dan ditolong olehnya, lalu dijadikan sebagai catatan amal soleh, barakallahu fikum, dan diterima. Ma'asyira al-muslimina wal-muslimat, pada pertemuan yang telah lewat saya menyampaikan ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait dengan ciri dan tanda-tanda kebahagiaan pada diri seseorang. Dan insyaallah di sela-sela pembahasan risalah ini saya ingin menukilkan insyaAllah kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang berbicara dan sangat kita butuhkan tentunya. Beliau memberitahukan secara gamblang dan terang hal yang akan bisa menjadikan kita bersabar di dalam memikul segala gangguan dan cobaan di dalam hidup. Dan beliau telah memberikan jawaban serta bimbingan dengan 20 bimbingan dan dalam setiap bimbingan itu adalah pintu kebaikan dan kebajikan bagi kita. Kita ingin bahagia di dalam hidup ini. Bahagia yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu. Kita ingin berbahagia di dalam hidup ini. Bahagia dalam siraman rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Kita ingin berbahagia dalam hidup ini dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ziyadah faedah dari ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fil fawaid barakallahu fik. Qala min alamatis sa'adati wal falahi, dan tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan pada seseorang. Anna al-'abda kullama zida fi 'ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Setiap hamba yang berbahagia, yang bergembira, yang beruntung adalah setiap ditambah ilmunya, maka tertambah pula ketawadhu'an pada dirinya, dan ditambah pula rahmatihi, kasih sayangnya barakallahu fi. Bertambah tawadhu'nya, bertambah barakallahu fikum kasih sayangnya. Tatkala dia bertambah ilmunya, wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadharihi. Maka di saat ditambah amalnya, bertambah ketaatan pada dirinya, bertambah karya nyata dalam hidupnya, maka tanda kebahagiaan pada orang tersebut adalah ditambah rasa takut pada dirinya, dan ditambah pula hadharihi, kehati-hatian dirinya barakallahu fi. Tentu ini adalah gambaran untuk kita melakukan penilaian pada diri kita sendiri. Kita mencoba untuk mencari, bertambah hari dan waktu kita duduk di lingkungan ilmu, hari bertambah barakallahu fikum bulan dan tahun. Kita belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Melihat ketawadhu'an yang ada pada diri kita. Melihat barakallahu fikum bertambahnya kasih sayang yang ada pada diri kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnati naqawatul muslimin wa arhamun nasilin nas. Ahlus Sunnati wal Jamaah merupakan pilihan-pilihan hasil penyaringan barakallahu fikum dari kalangan kaum muslimin. Dan mereka adalah arhamun nasilin nas. Orang yang paling penyayang terhadap manusia barakallahu fi. Ahlus sunnati wal jamaah Kita lihat min babi rahmatihim, termasuk dari bertambah kasih sayangnya ahlus sunnati wal jamaah. Difa'uhum, pembelaan mereka barakallahu fikum terhadap syariat Allah Jalla wa'ala untuk membimbing kaum mukminin. Dan berteriaknya mereka meneriakkan abatil yang dilakukan oleh alul batil. Karena sayangnya terhadap saudaranya mukminin barakallahu fi. Dia tampil menyuarakan al-haq. Memperingatkan umat dari bahaya afkar, ideologi-ideologi. Bahaya barakallahu fikum al-bid'iyat, kebid'ahan-kebid'ahan. Itu semua merupakan bentuk kasih sayang ahlus sunnati wal jamaati yang ditanggapi miring oleh ahlul batil, dan yang kedua oleh orang-orang yang fi qulubihim zaygun, orang yang ada di dalam hati mereka penyimpangan dan penyelewengan. Bentuk kasih sayang yang tinggi menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan agama mereka, dianggap rahimani wa rahimakumullahu jami'an sebagai bentuk sikap keras, sikap barakallahu fikum tidak rahmat, tidak lembut, dan yang semisalnya. Beliau mengingatkan kepada kita, setiap bertambah ilmunya, maka bertambah pula ketawadduannya, dan bertambah pula barakallahu fikum kasih sayangnya. Sebaliknya beliau akan sebutkan, orang yang celaka fi hadzal bab, orang yang celaka di dalam pintu ini ketika ilmunya ditambah, maka zida fi kibrihi wa tayhihi, ditambah pula kesombongannya, tertambah barakallahu fikum, bertambah ilmunya, tambah keangkuhannya, bertambah barakallahu fikum ilmunya, tidak ada lagi rahmatnya terhadap saudaranya yang sayang pada dirinya sendiri dan sayang terhadap saudaranya kaum mukminin. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Bertambah amalnya di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bertambah pula rasa takutnya. Tidak kemudian menjadikan dia berani melanggar sebuah syariat Allah Jalla wa'ala. Bersamaan ma'a ma'rifatihi, pengetahuannya kalau ini salah dan keliru. Orang yang beruntung itu akan bertambah rasa takutnya barakallahu fi. Tidak kemudian bertambah berani, lalu kemudian setelah berani melangkah serampangan. Wah, ini kami bisa kok mendakwahkan dia, bisa mewarnai dia, bisa ini, bisa itu. Yang tadinya teman yang sayang pada dirinya dijadikan sebagai musuh barakallahu fi. Orang-orang yang tadinya berbahaya dalam pandangan dia karena memiliki afkar-afkar, manahij-manahij barakallahu fikum, berjalan di atas manhaj-manhaj, tidak ada lagi hadar ya ikhwan, merasa aman, merasa tenang, merasa tentram. Sebaliknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamat al-afiyah. Beliau menambahkan, wa kullama zida fi umurihi naqasa fi hirsihi. Maka tatkala ditambah umurnya, umurnya semakin barakallahu fikum bertambah, maka berkurang sikap-sikap rakusnya, ingin tampil, ingin untuk ini, ingin untuk itu, berkurang, terkikis barakallahu fikum dengan pertambahan ilmu rahimani, dengan bertambahnya umur barakallahu fikum. Kita diajak oleh ulama una untuk mengambil sebuah hikmah barakallahu fikum pada pengangkatan diri Nabiyuna alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun barakallahu fikum. Wa min kalamihim, dari hikmah yang diambil dari ucapan mereka bahwa umur 40 ini memang umur kematangan barakallahu fi. Matang rahimani wa rahimakumullah. Dan memiliki kesiapan untuk menghadapi segala resiko yang akan terjadi. Dan yang akan menimpa dalam perjalanan dakwah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hafizani wa hafizakumullah. Kebahagiaan itu ketika bertambah umur terkikis barakallahu fikum hirsih, sifat kerakusan, sifat ketamakan yang ada pada dirinya. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Ketika ditambah hartanya, maka tertambah pula barakallahu fikum sifat kedermawanannya. Sakhaihi. Bertambah barakallahu fikum kedermawanannya. Wabazlihi, dan pengorbanannya. Sementara barakallahu fikum kita menemukan dan menjumpai mungkin aksar. Kita tidak berbicara tentang orang-orang awam barakallahu fikum. Kita berbicara tentang diri kita, saya dan segenap ikhwani. Segenap barakallahu fikum muslimat akhwati. Ketika dibukakan barakallahu fikum pintu rezeki, di sana nampak rahimani wa rahimakumullahu jami'an fikir pada diri kita. Pelit barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tanda orang yang berbahagia, kata beliau, ketika hartanya ditambah, bertambah kedermawanannya dan pengorbanannya rahimani wa rahimakumullah. Wa kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nasi wa qadha'i hawaijihim. Di saat bertambah barakallahu fikum kedudukannya, di saat bertambah barakallahu fikum posisinya, tertambah rahimani wa rahimakumullah kemuliaan yang ada pada dirinya, maka tertambah pula kedekatannya bersama orang, bersama manusia. Dan dia membantu untuk menunaikan hawaij, hajat-hajat dari orang. Tidak kemudian barakallahu fikum, orang yang tidak tahu namanya, ikhwanuhum, siapa yang sakit, siapa barakallahu fikum yang membutuhkan bantuan. Hafizani wa hafizakumullah. Dia bisa duduk bersama siapapun juga. Dia bisa bertemu dengan siapapun juga. Tidak ada kesulitan untuk engkau bertemu dengannya. Tidak ada perasaan malu untuk engkau bertemu dengannya. Karena engkau menebar senyum, dia juga lebih menebar senyumnya. Ketika barakallahu fikum, dia mengalami atau saudaranya mengalami sakit, ghaib beberapa hari. Yas'al, dia bertanya, kaif khabaruk? Dia datang barakallahu fikum untuk kemudian menjenguknya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hakadha barakallahu fikum. Gambaran kesehari-harian tanda orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya. Dia tampil menjadi orang barakallahu fikum, orang yang gampang untuk dijumpai, gampang untuk ditemui, gampang melebar senyum, gampang barakallahu fikum orang lain mengutarakan hajat pada dirinya, tidak kaku, tidak kasar. Wattawadu lahum, ditambah pula ketawaduannya pada mereka barakallahu fikum. Tentu ini adalah pendidikan akhlak al-azimah. Akhlak yang sangat mulia dan yang sangat agung barakallahu fi. Maka disinilah dia. Tatkala Aisyah ay Khadijah radhiyallahu ta'ala an menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ketika turunnya wahyu, kekhawatiran Nabi alaihi salatu wassalam pada dirinya akan kedatangan malaikat Jibril barakallahu fi. Khadijah tampil menjadi penghibur barakallahu fi. Dan Khadijah dengan kecerdasan dan kepintarannya mengerti apa yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sifat kejujuran dalam berbicara, dari sifat gampang dan mudah menyambung silaturahmi, membantu orang-orang yang membutuhkan, memuliakan tamu barakallahu fikum, Aisyah dengan kecerdasannya mengungkapkan barakallahu fikum bahwa Allah Jalla wa'ala dengan penampilan yang sedemikian rupa tidak akan menghinakan diri engkau abadan selama-lamanya. Menghibur Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam, karena pada diri Nabi alaihi salatu wassalam terhimpun padanya a'zamu asbabis sa'adah, perkara-perkara yang menjadi sebab kebahagiaan itu ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan kecerdasannya melihat penampilan kepribadian Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada beliau bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan menghinakan engkau. La yukhzika Allahu abadan, Allah Jalla wa'ala tidak akan menghinakan engkau, kata Khadijah barakallahu fikum. Karena tidak terjadi dalam perjalanan sunnatullahi azza wa jal, kebijakan dalam keputusan Allah, keadilan di dalam menentukan, menghinakan orang-orang yang telah menghimpun tanda-tanda kebahagiaan pada dirinya. Bahkan terjadi sebaliknya. Yukrimuhu wa yu'azzimah. Allah Jalla wa'ala memuliakannya. Allah Jalla wa'ala mengangkatnya barakallahu fikum. Karena kehinaan dan kerendahan itu pantas untuk diberikan li ahli syarr, bagi orang yang berbuat jelek dan berbuat jahat. Sementara pada diri Nabi alaihi salatu wassalam terkumpul barakallahu fikum hadihil mahasin wal makarim, terkumpul penampilan kebaikan dan kebagusan, penampilan akhlak dan adab yang agung dan mulia. Oleh karena itu Aisyah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tampil menghibur sang suami dengan kecerdasan yang ada pada dirinya. Allahu Jalla wa'ala tidak akan menghinakan dirimu abadan. Selama-lamanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ini. Semoga bisa menjadi renungan barakallahu fikum. Buat kita semuanya. Dan juga untuk menilai. Kita sudah berjalan dengan ilmu sekian tahun. Kita sudah berlalu dengan amal soleh. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai apa yang telah kita petik darinya. Buah yang kita nikmati dari semua itu barakallahu fikum. Ilmu kita bertambah. Amal kita bertambah. Umur kita bertambah. Mungkin di sebagian kita. Ada harta bendanya ditambah oleh Allah Jalla Subhanahu. Mungkin sebagian di antara kita. Ada yang semakin bertambah kedudukannya, posisinya. Apa yang terlahir. Dan nilai yang bisa kita petik. Dari semuanya itu barakallahu fikum. Semuanya ini adalah pendidikan untuk kita tawaduk. Kedua, pendidikan untuk kita cerdas. Mengerti diri kita sendiri barakallahu fikum. Faman arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Yang belajar tentang dirinya. Yang mengkaji dan mendalami barakallahu fikum. Perjalanan yang terjadi pada dirinya. Dia tampil untuk memberikan penilaian pada dirinya. Tentu dia akan menemukan penemuannya. Menemukan banyak hal. Dan penemuannya itu sesungguhnya ilmu untuk mengenal siapa Rabbnya barakallahu fikum. Menemukan dirimu banyak terjatuh di dalam dosa dan kesalahan. Anda tahu Allah Jalla wa'ala yang maha pengampun. Engkau minta ampunannya. Engkau minta ditutupi kesalahan dan dosa yang kau lakukan. Khawatir di belakang hari dosa yang belum tertutup itu akan berakibat buruk dan melahirkan barakallahu fikum dosa yang keberikutnya. Hukuman barakallahu fikum terjadi dalam kondisi kita tidak pernah menyangka dan menduga. Ternyata itu merupakan akibat dosa yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun rahimani wa rahimakumullah yang kita belum bertaubat darinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pada sore hari ini pula saya mengajak ikhwani wa akhwati untuk membaca risalah yang semoga dari ikhwanuna telah memilikinya. Yaitu risalah yang ditulis oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Al-Wasail Al-Mufidah Lilhayati Sa'idah. Beliau barakallahu fikum di dalam muqaddimah menyebutkan amma ba'ad. Fa'inna rahatal qalbi. وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلب لكل أحد. Sesungguhnya ketenangan dan ketenteraman hati, kebahagiaan yang ada padanya, dan hilang segala yang menyedihkan, kegundah gulanaan, itu semua merupakan tuntutan setiap orang. Itulah yang dicari. Itulah yang dia usahakan untuk memperoleh dan mendapatkan. Apa artinya? Kenikmatan ini berlimpah-limpah. Tetapi tidak mendapatkan rahatul qalb. Watuma'ninah wasururah. Tidak memperoleh ketenangan hati. Tidak memperoleh ketenteraman barakallahu fikum. Tidak ada kebahagiaan yang ada pada dirinya. Wal'iyadu billah. Kalau sampai dengan dibukakan untuk mendapatkan nikmat rezeki Allah itu menyebabkan dia jauh dari Allah Jalla Subhanah. Beliau menyebutkan hilangnya kegundahgulanaan, kesedihan, kebimbangan, kebingungan pada diri, lalu melahirkan ketenangan hati, ketenteramannya, bahagia, itu merupakan idaman setiap orang. Wabihi tahsulul hayatu tayyibatu wa yatimmus surur wal ibtihaju. Dengan ini semua akan terwujudlah kehidupan yang thayyibah. Sempurna kebahagiaan itu barakallahu fi. Oleh karena itu beliau menjelaskan untuk meraih semuanya ini tentu ada asbabuhu, sebab-sebabnya. Walidzalika asbabun diniyatun wa asbabun tabi'iyatun wa asbabun amaliyatun. Di sana kata beliau ada sebab-sebab yang bersifat diniyah, ai agama. Sebab-sebab yang bersifat tabi'iyah, tabiat. Allah anugerahkan ketenangan, ketenteraman pada orang itu. Ada yang itu merupakan asbab amaliyah, karena engkau yang telah mengusahakannya, berkarya untuk mewujudkannya. Wala yumkinu ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin. Dan tidak mungkin terhimpun semua sebab-sebab ini kecuali pada diri orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanah. Subhanallah. Wala yumkinu ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin. Tidak mungkin terhimpun semuanya ini kecuali bagi orang-orang yang beriman. Wa amman siwahum. Adapun selain orang-orang yang beriman, fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin yujahidu uqala'uhum 'alayhi fatatuhum min wujuhin anfa' wa asbat wa ahsanu halan wa ma'ala. Adapun selain orang-orang yang beriman, kalaupun mereka mendapatkan adanya ketenangan dan ketenteraman disebabkan karena usaha yang dia lakukan, orang hebat mereka, orang pintar mereka tampil, maka akan luput kebahagiaan itu dari sisi yang lebih banyak, lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih bagus. Halan wa ma'ala. Lebih bagus barakallahu fikum, ay lebih bermanfaat, lebih berguna, baik di saat itu ataupun di hari-hari yang akan datang. Orang bisa meraih kebahagiaannya, orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala, ay bukan kaum mukminin, tetapi kebahagiaan yang diperoleh itu amat sangat terbatas. Beliau menyebutkan, dan saya akan menyebutkan birisalati dalam risalah ini, apa yang saya bisa menyebutkan dari sebab-sebab untuk meraih tujuan dan idaman yang tinggi ini. Tuma'ninatul qalb alladhi yas'a lahu kullu ahadin, yang setiap orang berusaha untuk meraihnya dan memperolehnya. Faminhum man asaba katsiran minha fa'asha 'aysatan hani'ah wa haya hayatan thayyibah wa minhum man akhfaqa fiha kullaha fa'asha 'ashiyata ash-shaqa wa haya hayatan ta'sa. Sebagian dari antara mereka ada yang memperoleh sebab-sebab dari kebahagiaan ini, lalu dia bisa mewujudkan kehidupan-kehidupan yang baik dan bagus, dan hidup barakallahu fikum yang thayyibah. Di antara mereka ada yang gagal untuk memperoleh keseluruhannya, sehingga hidup dalam kecelakaan barakallahu fikum, dan hidup dalam kebinasaan wal iyadzu billah. Wa minhum man huwa bain bihasabi ma wuffiqa lah. Sebagian dari mereka memperoleh ya sedikit, di sini sedikit, di sana sedikit, barakallahu fikum, berada di tengah-tengah, tidak menjadi orang yang berbahagia, paling berbahagia, dan tidak pula menjadi orang celaka, yang paling celaka. Semuanya ini terkait dengan ma wuffiqalahu, apa yang telah diberikan atau ditaufiki oleh Allah Jalla wa'ala buatnya. Meraih kebahagiaan yang sempurna. Terjatuh di dalam barakallahu fikum kecelakaan hidup. Memperoleh sebagiannya, lalu kemudian luput pada sebagian yang lain. Itu semuanya adalah terkait dengan taufik dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kepada Allah Jalla wa'ala lah kita meminta bantuan atas segala kebaikan, dan kepada Allah Jalla wa'ala yang memberikan taufik tempat kita meminta untuk menolak segala kejahatan dan keburukan. Pertama yang beliau sebutkan, dari perkara yang akan menjadikan kita bahagia, tenang dan tenteram, insyirahus sadar, lapang dada kita ini, barakallahu fikum. Kata beliau, wa a'zamul asbabi lidhalik wa asluha wa ra'suha huwal imanu wal amalu salihu. Qala ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Sebab yang paling besar, sebab yang paling dasar dan yang paling pokok untuk bisa meraih kebahagiaan ini, kata beliau barakallahu fikum, huwal imanu wal amalu salihu, iman yang dimiliki oleh setiap orang, dan amal soleh yang terbukti barakallahu fikum dalam hidupnya, yang dia kerjakan dan yang dia lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah disampaikan barakallahu fikum kepada kita terkait tentang iman yang menjadi asas kebahagiaan, amal soleh yang menjadi asas kebahagiaan, barakallahu fikum. Tentu jangan sampai luput dari kita. Pembahasan al-iman, rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi barakallahu fikum ra'sus sa'adati wa asluha, pokok pangkal barakallahu fikum, adalah al-iman yang telah disebutkan di dalam kitabullah dan sunnah nabiyyuna alaihi salatu wassalam. Dan pembuktian dari iman yang sempurna ini melalui praktik perjalanan hidup Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Iman yang berkonsekuensi. Iman barakallahu fikum yang punya tuntutan. Ketika kita mengucapkan ana beriman, konsekuensinya adalah sangat-sangat dalam. Itulah iman yang dimaksudkan. Bukan sebatas Anda mengatakan ana beriman kepada Allah jalla subhanahu, tetapi bukti dari keimanan itu tidak ada sama sekali. Misalnya, kita belajar tentang akidah. Mungkin barakallahu fikum syarah usul al-iman li Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Berbicara tentang arkanul Islam. Arkanul iman afwan. Berbicara tentang arkanul iman barakallahu fikum. Pembahasan yang pertama ma'rifah beriman tentang Allahu Jalla Subhanah. Lalu kemudian menyebutkan penjabarannya. Sampai kemudian beliau tutup dengan samarat al-imani billahi. Buah yang kita akan bisa memetiknya dalam keimanan kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Pindah ke bab yang berikutnya. Beriman kepada para malaikat. Beliau tutup min samaratil imani bil malaikah. Buah keimanan kita terhadap para malaikat. Lalu kemudian pindah kepada kitab-kitabnya. Disebutkan min samaratil imani bil kutub. Warusul dan seterusnya. Sampai kepada hari kiamat dan qada serta qadar. Beliau sebutkan bentuk keimanan padanya. Keimanan yang benar barakallahu fikum. Dan samarat. Buah-buah keimanan rahimani wa rahimakumullah pada rukun iman itu sendiri barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud. Ketika menyebutkan al-iman hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Wasani yang harus kita ketahui. Bahwa al-imanu yang menjadi pokok pangkal kebahagiaan. Yazid wa yankus. Bisa berkurang. Bertambah barakallahu fi. Maka di saat iman kita itu bertambah. Tentu bertambah pula cabang dan rantingnya. Karena iman ini pokok pangkal dari kebahagiaan. Bertambah pula kebahagiaan yang ada pada diri kita. Karena iman itu bertambah. Wasani kedua, ketika iman itu berkurang, mengikis barakallahu fikum, yang terjadi pada diri kita adalah qalaq, kebimbangan, kebingungan dajar barakallahu fikum, kesedihan yang dalam, mengikis pula kebahagiaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan persoalan iman. Sekarang bagaimana caranya agar iman ini tetap menjadi ra'suha, ra'as dari kebahagiaan dan ketenangan, ketenteraman dan insyirahus sadar, lapang dada kita. Kita harus membuktikannya dalam bentuk amal soleh. Dan sudah kita mengetahui pula. Amalan-amalan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah hanya menerima pengabdian, ketaatan, pengorbanan, amal. Dari mereka-mereka yang bertakwa kata Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang diterima oleh Allahu Jalla Subhanah itulah yang akan melahirkan barakallahu fikum kebahagiaan di dalam hidup. Tapi kalau amalnya ditolak, amalnya tidak diterima oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, apakah amal soleh ini akan bisa menjadi ra'as, pokok pangkal kebahagiaan? Al-jawabulah. Jawabannya tidak, barakallahu fikum. Berarti kedua, ketika kita beramal, beramal dan berkarya, kita harus berusaha. Kita ingin bahagia. Kita ingin bergembira. Kita ingin tenang dan tenteram melalui amal yang kita kerjakan. Perhatikan amal ini. Kita harus mengusahakannya agar diterima oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita perhatikan? Karena Allah Jalla wa Ala mengisyaratkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqi. Anda harus menjadi orang yang bertakwa di dalam memikul barakallahu fikum amal itu. Bagaimana wujud takwa kita? Kita ketika membangun amal kebajikan, amal saleh barakallahu fikum, wujud ketakwaan engkau di saat engkau membangun amal itu di atas syurut, syarat-syarat yang telah diletakkan oleh syariat Allah Jalla wa'ala. Al-awwalu ikhlasun niyati lillahi azza wa jal. Wathani yang kedua, mutaba'atun nabiyyi alaihi salatu wassalam. Keikhlasan dirimu untuk berbuat. Keikhlasan diri kita untuk beramal dan berkarya nyata. Semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Mencari cinta dan nilai dari Allah Jalla wa'ala. Mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, amal yang kita lakukan dan kita kerjakan, jangan keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan ada barakallahu fikum akal bermain padanya. Atau hawa nafsu bermain dalam amalan kita rahimani wa rahimakumullah. Engkau cocokkan, engkau sesuaikan dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah dia amal yang akan menjadi ra'as wa asal, pokok pangkal dan dasar untuk meraih kebahagiaan barakallahu fikum. Kita baca ayatnya, qala man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik oleh seorang lelaki atau seorang wanita, wa huwa mu'minun, kata Allah Jalla wa Ala, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala memberitahukan akan nilai, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan menganugerahkan padanya kehidupan. Kehidupan yang thayyibah, yang baik dan bagus. Kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang lebih bagus, yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan dan lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalamu Rabbina Jalla Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memberitahukan kepada kita barakallahu fikum nilai keimanan yang ada pada diri seorang, nilai amal soleh yang dia telah barakallahu fikum lakukan adalah janji min Rabbina Jalla Subhanah. Allah akan anugerahkan padanya kehidupan yang baik di dunia. Allah Jalla wa'ala menjanjikan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, orang-orang yang beriman dan taat berjalan di atas syariat Allah Jalla wa'ala, jangan menjadi orang yang minder di dalam hidup ini. Ketika mungkin barakallahu fikum, kedua orang tua engkau mencela dirimu, mertuamu juga ikut tampil mencela, barakallahu fikum, apa sih? Tinjauannya duniawi. Bertambah anak, tidak berubah, barakallahu fikum, mata pencariannya. Itu saja. Lalu sang bapak mengingatkan, anakmu bertambah lo nak. Cobalah cari mata pencarian yang lebih. Padahal engkau telah memilih sebuah tempat untuk mencari penghidupan yang akan menyelamatkan, pertimbangannya banyak. Menyelamatkan agamamu. Menyelamatkan barakallahu fikum keyakinanmu. Menyelamatkan prinsip-prinsipmu. Menyelamatkan istri dan anakmu. Engkau telah berusaha. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai engkau terpancing, barakallahu fikum. Engkau telah melakukan amal yang sangat mulia untuk mewujudkan kebahagiaan melalui iman yang ada pada diri engkau. Karena engkau ingin menjaga dirimu, menjaga keselamatan keluargamu, menjaga agamamu, barakallahu fikum. Bukankah itu merupakan iman engkau? Dan bukankah itu merupakan amal nyata yang ada pada diri engkau? Amal soleh. Jangan sampai terpancing, barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai engkau banyak menengok, menoleh, melihat orang-orang yang ada di atas engkau. Gampang untuk terpikat, rahimani wa rahimakumullah. Terlebih sudah kita sebutkan di atas. Iman itu turun. Dan kita tahu turunnya itu drastis dibanding dengan naiknya, barakallahu fi. Lebih cepat turunnya iman. Kalau bisikan-bisikan itu datang di saat iman kita merosot. Kalau tolehannya kita kepada orang yang di atas di saat iman kita itu merosot. Kira-kira apa yang terjadi, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka untuk menjaga iman, kalau kita ingin bahagia yang hakiki, yang mardhiyah, yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala, jaga selalu iman ini, barakallahu fi. Jaga bita'atihi, rajin dan tekun zikrullah, rajin dan tekun membaca kalamullah, membaca firman Allah Jalla wa'ala di rumah. Dia mengajak istrinya, mengajak anaknya, menyuruh istrinya untuk banyak-banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanah. Bisa saja dirimu ini kokoh, tapi istrimu lemah. Lalu darinya engkau kemudian digoyangkan. Dari bapakmu ke istrimu, dari mertuamu ke istrimu. Menjadikannya syaitan berbuat untuk menggoyangkan iman engkau yang kokoh, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kita ambil pelajaran penting adalah ketika kita memiliki ra'as, pokok pangkal kebahagiaan ini, disitulah dia ujian silih berganti datang. Kita masih mengingat firman Allah Jalla wa'ala. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Bertambah iman engkau karena ingin lebih berbahagia, bertambah pula ujian dari Allah Jalla subhanahu. Bertambah iman, bertambah ujian, bertambah iman, bertambah ujian. Untuk kemudian barakallahu fikum, memisahkan antara orang yang jujur dalam keimanannya dan orang yang berdusta barakallahu fikum. Jaza, ganjaran yang Allah berikan di dunia. Adapun di akhirat kelak, ganjaran yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, Allah akan melipat gandakan apa yang dia telah lakukan dari amal tersebut. Lebih baik dari apa yang dia telah korbankan. Fa akhbara ta'ala wa wa'ada min man jama'a bainal imani wal amal salih bil hayati tayyibati fi hadhihi ad-dar wa bil jazaa'il hasani fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Allah Jalla wa'ala memberitakan dan juga menjanjikan, wallahu jalla wa'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Allah Jalla wa'ala menjanjikan orang yang menghimpun antara iman dan amal saleh, janjinya kehidupan yang baik di dunia ini. Janji yang kedua, ganjaran dan imbalan yang lebih baik di dunianya juga daril qarar barakallahu fikum di akhirat kelak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa sababu dzalika wadhihun. Sebabnya adalah jelas. Apa sebabnya? Beliau jelaskan. Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahih al-mudmir lil amal as-salihi al-muslih lil qulubi wal akhlaqi wad dunya wal akhirah. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sahih, iman yang benar yang membuahkan amal saleh, amal yang saleh yang membuahkan muslih, akan memperbaiki al-qulub, memperbaiki hati, memperbaiki akhlak, memperbaiki dunia, dan memperbaiki akhirat. Orang yang beriman ini, ma'ahum usulun wa ususun. Orang yang beriman ini dengan benar keimanannya, memiliki pokok pangkal, landasan-landasan dan dasar. Apa kira-kira gambarannya? Orang yang beriman sudah punya dasar. Ketika datang kebahagiaan, kesenangan, segala macam barakallahu fikum yang menyenangkan hidup, dia punya dasar bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Begitu sebaliknya, karena dia punya dasar dan punya fondasi yang kokoh, ketika datang perkara yang akan menjadikan kesedihan, kebimbangan padanya, malapetaka barakallahu fikum, dia mengerti dengan fondasi ini apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus perbuat barakallahu fikum. Maka beliau menjelaskan, ma'ahum usulun wa ususun. Orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dengan iman yang benar, yang membuahkan amal soleh, yang memperbaiki hati, memperbaiki akhlak, memperbaiki dunia dan akhiratnya, mereka memiliki usulun wa ususun. Mereka ada pijakannya, pijakan yang kokoh, kuat barakallahu fikum. Yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabi sururi wal ibtihaj wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan. Dengan fondasi dan landasan hidup ini, dia menerima, menemukan dan menjumpai segala apa yang datang kepada mereka dari sebab-sebab kebahagiaan dan yang menyenangkan, dan sebab-sebab yang membimbangkan dan membingungkan, dan yang menyebabkan datangnya al-hazan, kesedihan-kesedihan. Dia punya landasan dan fondasi untuk menghadapinya. Barakallahu fikum. Bagaimana kira-kira gambarannya? Orang yang telah punya fondasi dan punya dasar ini, qala yatalaqawna al-mahar wal-masa biqabulin laha wa syukrin 'alayha wa isti'malin laha fima yanfa' fa idza ista'maluha 'ala hadzal wajhi ahdatha lahum min al-ibtihaj biha وَالطَّمَعْ فِي بَقَائِهَا وَبَرَكَتِهَا وَبَرَكَتِهَا وَرَجَعْ ثَوَابِ الشَّاكِرِينَ أُمُورًا عَظِيمَةً تَفُوقُ بِخَيْرَاتِهَا وَبَرَكَتِهَا هَذِهِ الْمُسِرَّاتِ الَّتِي هَذِهِ ثَمَرَاتُهَا. Bila mereka bertemu dan berjumpa dengan perkara yang membahagiakan, perkara yang menyenangkan, karena punya fondasi dan dasar, tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong, tidak menjadi orang yang ujub. Barakallahu fi. Namun dia tampil untuk menerima dengan keimanan dan dasar-dasar itu dengan penuh kesyukuran, dan menggunakan perkara yang berbahagia dan membahagiakan ini dalam perkara barakallahu fikum yang berguna. Rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mengetahui barakallahu fik, dan kita mencoba melakukan pengujian pada diri kita ketika kita mendapatkan nikmat menyenangkan sekali, apa sih perubahan yang terjadi pada diri kita? Menyenangkan, kita terima atau muncul kesyukuran pada diri kita, kita gunakan pada jalan yang berguna dan bermanfaat, ataukah menjatuhkan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan? Bila sebaliknya terjadi, menjatuhkan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan, berarti yang harus kita koreksi adalah usul wa usus, landasan, fondasi, pokok pangkal yang ada pada diri kita, iman dan amal kita. Barakallahu fi. Jangan sampai kita menerima kebahagiaan yang datang ini dalam kondisi iman kita lemah, dalam kondisi kita dirundung oleh kemalasan untuk beramal dan berbuat. Malas. Barakallahu fi. Berangkat ke majlis ilmu, ya Allah, ka'annahum yusaquna ilal maut, seperti orang yang digiring menuju kematian, berat rasanya. Barakallahu fikum. Menuju ketaatan, amal soleh, amal jama'i, beramai-ramai. Barakallahu fikum. Amal, berat rasanya. Di saat itu datang sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Kalau dia tidak segera barakallahu fikum kembali, maka yang menyenangkan ini bukan lagi menjadi sebuah nikmat baginya, tetapi akan berubah menjadi niqamah. Barakallahu fikum. Ini yang kita khawatirkan dan ini yang kita takutkan di dalam hidup. Karena nilai hukuman bagi orang yang sudah mengerti lalu kemudian melanggar, berbeda dengan orang yang tidak tahu berbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, disinilah makna ucapan bahwa ilmu nafi, as-sa'adah al-hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki, akan menjadikan engkau bertambah rasa takut kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Menambah rasa takut pada diri kita sendiri. Bila kita pergunakan apa yang datang mengembirakan, menyenangkan ini pada tempatnya sesuai dengan fungsionalnya, maka akan terjadi al-ibtihaj. Tampil wajah-wajah yang menyenangkan. Tampil barakallahu fikum wajah yang semeringah. Tampil rahimani wa rahimakumullah wajah yang enak dipandang, rahimani wa rahimakumullah. Tapi jika lo sudah termakan barakallahu fikum, Anda mau bertemu bersama teman malu, mau ini khawatir, waduh, rasa takut, kebahagiaan itu hilang sama sekali. Kegembiraan, kesenangan itu hilang barakallahu fikum. Mau bertemu bersama saudara engkau, mau bertemu bersama teman engkau, terasa ketidakenakan pada diri engkau. Yang tadi sebelum engkau mendapatkan tambahan dari nikmat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, bagaimana Anda, bagaimana sikapnya, bagaimana ketawaduannya, ramah tamahnya bersama saudaranya. Ketika dosa itu terjadi barakallahu fikum, dosa akan merusak hubungan dirimu dengan Allah Jalla wa ala, dan akan merusak hubungan antara sesama barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila engkau pandai di dalam mewujudkan kebahagiaan ini, engkau pikul dan engkau terima dengan dasar dan landasan yang kokoh tersebut, akan muncul ketamakan, keinginan nikmat ini bersama dirimu barakallahu fikum, karena membuahkan syukur pada dirimu lalu mengharapkan barokahnya dan nilai-nilai ganjaran orang yang pandai bersyukur. Ini semua adalah perkara yang membahagiakan dirimu di dalam hidup. Subhanallah. Saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, imannya masih taraf lemah, kita katakan. Karena bila ada barakallahu fikum yang menggoda iman, cepat terbawa. Cepat barakallahu fikum terbawa. Goyang imannya kita, rahimani wa rahimakumullah. Gemerlapnya dunia, rahimani wa rahimakumullah. Fitnah maksiat, fitnah semuanya, cepat menggoyangkan iman yang ada pada diri kita ini. Untuk kita menyadari, aduhai betapa mulianya kehidupan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah Jalla wa'ala barakallahu fikum memilih mereka untuk menjadi pemandu perjalanan dakwatus sunnah ini. Mereka hidup dengan dalam siksaan. Mereka hidup dalam penjara. Dan berbagai macam ujian yang mereka alami, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita langsungkan. Wa yatalaqawna al-makariha wal-madar wal-hamma wal-gham bil-muqawamah lima yumkinuhum muqawamatuh wa takhfif ma yumkinuhum takhfifuh was-sabrul jamilu lima laysa lahum minhu budd. Tatkala dia menghadapi perkara-perkara yang tidak dia inginkan, memudaratkan dirinya, muncul barakallahu fikum ham wal gham, perkara yang akan mendatangkan kesedihan, kebimbangan, kebingungan, dia tampil melakukan muqawamah, dia hadapi barakallahu fikum. Dia hadapi apa yang terjadi pada dirinya. Lima yumkinuhu muqawamatuh. Yang mampu dihadapi. Dan dia tampil untuk meringankan beban yang sanggup dia lakukan. Dan bersabar. Bersabar al-jamil. Yang sangat indah. Pada perkara yang memang harus bersabar padanya. Kenapa dia bisa melakukannya? Bisa menghadapinya barakallahu fikum. Tegar, kokoh dirinya. Karena dia punya usulun wa ususun. Karena punya landasan. Karena punya pondasi barakallahu fik. Maka lidhalik min hadzal majlis. Udhakiru barakallahu fikum abna'i talabatul ilm. Yang bahasa kerennya yang masih ABK. Apa itu ABK? Tidak tahu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih ada anak ABG tidak tahu ABG itu apa. Alhamdulillah, Masya Allah. Mada ya bunan? Hah? Anda? Ada? Malu-malu beliau, Masya Allah. Jazakallah khair. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Jangan berfikir tentang dunia sedikit pun. Kalau engkau ingin berhasil, barakallahu fikum. Masa emas yang Allah berikan pada dirimu, ya abna'i. Untuk duduk belajar tekun. Masa atau umur yang diberikan adalah umur emas. Yang Allahu Jalla wa'ala barakallahu fikum lah yang memberikan taufik kepada engkau. Jaga dan pelihara. Peluang dan kesempatan ini ya abna'i tidak akan terulang lagi wa ya banati. Tidak akan terulang lagi barakallahu fikum. Dunia itu gampang dan mudah. Jangan sampai Anda berpikir tentang ini dan itu. Jangan. Kedua. Kalian ya abna'i wa banati belum punya dasar yang kokoh. Untuk kemudian masuk ke dalam dunia barakallahu fi. Sekarang masa dan saatnya untuk kalian membentuk kepribadian yang kokoh dan tangguh. Yang kuat. Anda menyaksikan bapak-bapak kita. Bapak-bapak kalian, umi-umi kalian. Rahimani wa rahimakumullah. Sudah punya dasar yang kokoh, masih terbawa juga. Dengan gemerlapnya dunia rahimani wa rahimakumullah. Maka sabarkan diri ya abna'i. Wa ya banati barakallahu fikum. Untuk terus mengisi waktu-waktu kekosongan fi ta'atillahi jalla wa'ala. Gemar barakallahu fikum kira'atul Qur'an. Di selah-selah engkau menghafal Al-Quran. Hawil. Berusaha untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Tentu nasihat buat diri saya sendiri pula. Kepada segenap ikhwani. Dan juga al-asatidah rahimani wa rahimakumullah. Nuhawil. Kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Mungkin barakallahu fikum kita bisa sekian bulan bisa khatam. Lakukan. Baca. Apalagi jika kita diberikan barakallahu fikum kemampuan untuk mengerti makna yang ada di dalam Al-Quran. Kita menemukan pelajaran-pelajaran hidup yang sangat berguna. Salafuna salih ridwanullah alaih ajma'in. Mereka mengkhatamkan Al-Quran sawa'un kana min hizzi. Dari hafalannya atau dari membacanya. Mereka berusaha mengkhatamkan Al-Quran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. kita akan banyak belajar barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jangan ya abna'i wa banati berpikir tentang dunia. Dunia itu gampang dan mudah rahimani wa rahimakumullah. Masa umur yang sangat berbahaya, yang sangat memikat iblis dan bala tentaranya itu, jangan sampai engkau berikan peluang padanya. Manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Banyak-banyak berdoa dan mengadahkan tangan, minta kekuatan pada Allah Jalla Subhanah. Jikalau engkau berhasil pada masa-masa ini ya abna'i wa banati, akan menjadi sebuah keberhasilan pada hari-hari yang akan datang. Hari-hari yang akan datang, itulah yang akan bercerita tentang perjuanganmu pada masa goyah dan goyangnya engkau. Hafizani wa hafizakumullah. Maka oleh karena itu, isbiru ya abna'i wa banati ala ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.